fayaji'a. Fa alfa sababiyah. Yadi'a fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu bi an mud marah wujuban ba'da fa'i sababiyah almas buqah binafi wa ala nasbihi wa ala nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa yadi'a al-waw wawul ma'iyah yadi'a fi'lun mudari'un mansubun bi an mu'marah wujuban ba'da wawil ma'iyah ma'iyah المسبوقة بنفي وعلى ما نسبه الفتحة الظاهرة على آخره عمله fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah 'ala akhirihi li'annahu isim mufrad wa huwa mudhafun wa al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli jarrin taw khafdin mudhafun ilai. Baik, ini kira-kira i'rabnya ya, ini kira-kira i'rabnya. Kita masuk setelahnya al-harful al-khamis Au. Al-harfu al-khamis au. Allati yasluhu fi mawdi'iha ila au illa. Ini au jaya. Au allati yasluhu fi mawdi'iha ila au illa. Maksudnya bisa nanti kalau kita masukkan salah satu dari sini, ila atau illa, pas. Ya, maksudnya pas. Taib. Dobitul awal, yang pertama, dobitul awal berarti di mana? Berarti dia bisa kemasukan atau digantikan dengan ila. Anna ma qablaha yanqadi syai'an fa syai'an. Nahu la la antadhiranna zaidan aw yaji'a. La an tadhira la antadhiru la antadhi la antadirunna zaidun zaidan au yaji'a. Au yaji'a. La antadirunna zaidan au yaji'a. Ai ila an yaji'a. Ila an yaji'a. Maknanya demikian. Dari sisi makna ya. Dari sisi makna. Baik. Kita i'rab yaji'a. Au yaji'a. Yaji'a. Fi'il mudhari' mansubun. Ya. Yaji'a au yaji'a. Fi'lun mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da au. Kalau di sini tambahkan allati bima na ila taib wa alamatul nasbihi. Al-Fathah Al-Zahirah ala akhirih. Wal-Fa'il. Tuh. ضمير مستتر جوازا تقديره أنت. طيب، نعم. والانتظار ينقضي شيئا فشيئا. الانتظار ينقضي شيئا فشيئا، ya. Artinya dia terus lalu nunggu sedikit, waktu berjalan terus, ya, masih dinamakan intidar, menunggu. Ya. La antadiranna Zaidan au yaji'a. Aku akan ya benar-benar menunggu Zaid atau dia datang, yaitu maknanya ila an yaji'a, sampai dia datang. Baik. Wadawitu tsaniyah. Wadawitul ula, wadawitul awal. Wadawitu tsaniyah. Anna ma qablaha yang kodi duf'atan wahidah. Duf'atan yang kodi duf'atan wahidah. Bahwa annama qablaha, yaitu sebelum au, yang qadi daf'atan wahidah, dia selesai langsung begitu, langsung ya, bukan saya, bukan sedikit demi sedikit seperti intidar menunggu tadi, tidak. Nahu la aqtulanna alka fira laqtulanna al-kafira aw yus yuslima. Laqtulanna al-kafira aw yuslima, maknanya ay illa an yuslim taib illa an yuslim. Yuslima fi'lun mudari'un bi an mudmarah wujuban ba'da au allati bimakna illa wa ala matu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wal fa'il dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu an anta taqdiruhu huwa. Ini salahnya pasti. Kenapa sih kalau takdir domain mustatir selalu pikirnya anta? Ya, takdir huwa. Apa? Baik. Wal qathlu A'ni izhaqa ar-ruhi wa khurujaha yan qadi daf'atan wahidan wahidatan. Dan al-qatl ya membunuh, yaitu yang maksud adalah izhaq ar-ruh ya. Izhaq mengeluarkan ruh dari jasad seorang dan keluarnya itu terjadi ya sekaligus. Terjadi sekaligus. Ya, yan qadi daf'atan wahidatan. Baik. Dengan demikian kita selesai ya pelajaran kita yang berkaitan dengan nawasibul mudhari. Nah, yang penting pahami dulu konsepnya dan cara mengirabnya, itu aja terlebih dahulu. Nah, yang juga perlu kita ingat ya, yang perlu kita ingat ya, ini untuk mengingatkan aja karena di sini tidak disebutkan ya, di sini disebutkan bahwasannya yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan an mudmarah wujuban setelahnya ada 5 huruf. Yang pertama lam juhud, yang kedua setelah lam juhud kemarin apa? Hatta ya, hatta, yang kemudian yang ketiga dan keempat fa'u sababiyah dan wa mulmaiyah, yang kelima au yang bermakna ila atau illa. Ada tambahannya itu yang keenam. Yang keenam ini kita bahas atau tidak? Kita bahas. Yaitu kapan? Yaitu setelah kei. Ya, setelah kei. Yang tidak didahului oleh lamu ta'lil, ya, zahiran atau takdiran. Jitu kei at-ta'allama. Jitu kei at-ta'allama. Ketika kita tidak mentakdirkan, ya, tidak mentakdirkan sebelum kai ada lam ta'lil, maka at-ta'allama maksudnya bi'an mudmarah wujuban ba'da kai. Ya. Dan fungsi kai di situ adalah harful jar ya nantinya. Baik, wallahu ta'ala alam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Berarti kita masuk ke jawazimul mudhari. Ya, masuk ke jawazimul mudhari. Baik, nah, kita cukupkan di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdih. Shallu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.